karena mungkin mumpung imam belum datang, maka dia menambah. Naam. Maka ditegur oleh Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Ketika ditegur oleh Sa'id bin Musayyab, Sa'id hendak berbalik, maka orang ini berkomentar, "Hal yu'adzibuni Allah azza wa jal ala kasratis shalah?" Apakah mungkin Allah akan menyiksaku dengan banyak mengerjakan salat? Kata Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, "La bal yu'adzibuka ala khilafis sunnah." Tidak. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa kamu karena menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena menyelisih sunnah. Maka jawaban Sa'id bin Musayyab ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah merupakan kaidah yang membantah sekian banyak syubhat dari ahlul bid'ah yang ingin menambah-nambah ibadah di dalam agama Allah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan. Nah, membuat acara-acara khusus, apakah yang disebut dengan tahlilan, ya, mengkhususkan malam-malam tertentu tahlilan. Kalau kemudian ditegur, kata mereka apa? Masa kita dilarang mengucapkan la ilaha illallah? Itu kan ucapan yang paling afdal itu. Cabang keimanan yang paling tinggi, a'laha qawlu la ilaha illallah. Masa kita dilarang? Masa tidak boleh tahlil? Tahlil itu kan la ilaha illallah. Ya subhanallah, tidak ada yang melarang kalian mengucapkan la ilaha illallah. Silakan. Mau mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, silakan. Nah, akan tetapi jangan mengkhususkan dengan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengkhususkan sesuatu yang diumumkan, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, maka itu menyelisih sunnah. Demikian pula sebaliknya, menyikapi secara umum sesuatu yang dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan secara umum, kita sikapi secara umum, kita amalkan secara umum. Mengucapkan la ilaha illallah dianjurkan, bahkan merupakan cabang keimanan yang tertinggi. Namun jangan kita mengkhususkan pada waktu tertentu, setiap Jumat tahlilan, dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau mengucapkan la ilaha illallah silakan, dan itu kapan saja, tidak harus berjamaah. Kapan membuat acara tertentu dengan tata cara tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk perkara yang menyelisihi sunnah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, yang dilihat adalah kualitas ibadah. Orang ini banyak mengerjakan sholat. Nah, sampai melebihi 2 rakaat. Apakah dia menyangka bahwa dia lebih afdal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah hanya mengerjakan 2 rakaat. Ya, sebelum sholat subuh. Fa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua berkenaan tentang sholat sunnah sebelum fajar. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dianjurkan pada sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, mengerjakannya dengan ringan, tidak dipanjang-panjangkan.